tapi sakit beta rasa. Mau sembunyi tapi lawan su baca. Sering dia pun permainan. Tatawa manis di muka beta, sentawa le muka dua. Si tahu dia beta pun sayang, ale su tahu dia beta pun tamang. Lalu kenapa begitu? Jang kira kata beta senta di belakang beta. Suto kemang tapi mau sampai hati lagi kamu tipu beta. Sintalah beta pun berasa nilu tu sampai hati lagi bikin beta begitu tega. Aleh beta pun sayang dia beta pun teman sampai hati bikin hancur beta pun bahagia. Lalu sadis dan dia pun cara suatu teman tapi mau. Setahu dia beta pun sayang, ale setahu dia beta pun tamang. Lalu kenapa begitu? Jangan kira kata beta sentau di belakang beta. Terima kasih.